Tugas dari seorang pemimpin, selain memang mudah memulai, bagaimana mungkin Anda jadi pemimpin yang untuk memulai tanya orang dulu? So, tugas seorang pemimpin adalah mendatangkan masa depan ke masa kini. Semakin hebat masa depan yang bisa ditariknya ke masa kini, semakin besar peran kepemimpinannya. Nah, orang-orang yang memimpin dengan pendekatan seperti ini adalah sebetulnya pribadi masa depan. Pribadi yang datang dari 20 tahun lagi, bahkan 200 tahun lagi, dan mempraktekkan cara-cara itu sekarang. Bayangkan ini, supaya tidak terlalu teoritis. Orang yang sudah pergi ke negara yang lebih maju 100 tahun dari kita, melihat Indonesia 100 tahun lagi seharusnya jadi apa? Bukankah begitu? Kalau dia pergi ke satu negara yang kemajuannya 200 tahun lebih maju daripada Indonesia, dia telah melihat Indonesia 200 tahun lagi seharusnya seperti apa. Itu sebabnya pribadi-pribadi yang belajar sampai ke negeri Cina, itu ungkapan demikian jauhnya perjalanannya, akan datang dari masa yang lebih maju sehingga, perhatikan ini, semua orang kuat, orang super di sekitar Anda kalau bicara adalah, begini loh, karena dia sudah melihat yang begitu yang kita lakukan, menyepelekan keindahan alam. Stu, berapa banyak tentara yang dikalahkan oleh penebang hutan? Coba, berapa banyak polisi yang dikalahkan oleh pembuang limbah? Nah, pemimpin masa depan itu sudah tahu yang dilakukan di tempat-tempat yang lebih baik, sehingga kalau dia datang bilang, begini loh. Nah, karena dia pribadi yang datang dari masa depan, tidak semua cara-caranya dimengerti. Itu sebabnya kalau dia betul-betul mau menjadi pribadi yang diterima sekarang, dia berpikir masa depan, tapi menggunakan cara-cara yang ramah bagi saudaranya sekarang. Jadi maksud Bapak adalah kesibukan atau menyibukkan diri sendiri itu artinya tidak membuka celah terhadap keluhan. Karena ada beberapa orang, ya termasuk saya juga, bahkan keluarga saya mengatakan begini, lebih enak zamannya Bapak A daripada sekarang, sulit. Tapi toh kita hidup di zaman sekarang dan baik-baik saja sebenarnya Pak. Apa gunanya keluhan-keluhan itu kalau gitu ya? Keluhan itu perlu ya, untuk kita dengar agar kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Banyak orang mengeluh untuk didengar keluhannya, tetapi dia tidak mendengar bahwa itu perintah baginya untuk keluar dari keadaan yang bisa dikeluhkan. Ya, kok ini kotor? Bersihkan. Kalau setelah dibersihkan, perhatikan apa yang terjadi. Bersih maksudnya. Oh, iya. Okay. Saya pikir itu end of course. Bukan. Baik, saya beri kesempatan lagi untuk bertanya. Silakan. Silakan. Sahabat Indonesia yang super. Siapa? Bapak. Yes, Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam, saya Bapak. Ahmad dari Bogor. Ya. Objektifnya yang mana Pak Mario? Pemimpin cerminan rakyat atau rakyat cerminan pemimpin? Karena di republik kita yang kita cintai ini banyak pemimpin bingung dengan kehendak rakyatnya dan rakyat bengong dengan tindakan pemimpinnya. Betul, terima kasih. Pak. Ya. Itu lebih radikal dari bingung, Pak. Betul, bagaimana tidak bingung sampai bengong? Okay. Nah, sebetulnya dalam ilmu kepemimpinan, right or wrong, you are wrong if you are the leader. Kalau Anda pemimpin, salah atau benar anak buah Anda, Anda salah. Jangan pernah bilang, habis itu, terus Anda apa? Ya kalau anak buahku pintar-pintar kan aku gak ada masalah. Ya, banyak pemimpin mensyaratkan anak buahnya luar biasa sebelum dia menjadi hebat. Padahal, tugas pemimpin itu mencapai hasil yang luar biasa melalui orang-orang yang biasa. Jadi kalau mereka bilang,